Di tetangga kami ada orang yang belum menjalani ibadah salat 5 waktu. Usianya sudah 60 tahun. Gimana hukumnya? Ada lagi, ada orang sepanjang hidupnya tidak pernah melakukan salat, kurang lebih ya. Meninggal disolati atau tidak? Saya sering melihat orang-orang seperti itu disolatkan di masjid. Hukumnya itu bagaimana? Begini. Kalau ada orang tidak melakukan sholat, Masya Allah kasihannya. Kita doakan agar dia segera sholat. Sebab kalau ada orang meninggalkan sholat dengan sengaja, satu saja itu tiket masuk neraka paling dalam. Apalagi 60 tahun. Cuman, inilah yang perlu bijak para ustadz. Biasanya orang tidak mau belajar sholat itu karena ketemu ustadz yang repot. Karena ada orang tua mau belajar sholat ternyata susah, malu. Jadi ajarkan kepada mereka bahwasanya sholat itu gampang. 5 menit dijamin bisa sholat. Kalau ada orang yang tidak bisa sholat, itu pasti yang salah gurunya. Ini kaidah, tidak bisa dibantah. Kalau ada orang tidak bisa sholat, itu yang salah ustadznya. Bukan ustadz pinter itu, enggak usah jadi ustadz kalau masih ada orang yang tidak bisa sholat. Orang pasti bisa sholat dengan sangat mudah. Sebab kalau orang tua umur 60 tahun tobat mau belajar sholat, jangan diajari kabira walhamdulillahi katiro. Sama anak-anak kecil, enggak apal-apal bisa enggak sholat. Ajari 5 hal yang wajib saja. Satu, takbiratul ihram, Allahu Akbar. Yang kedua, membaca surat Al-Fatihah. Yang ketiga, tahiyat akhir, at-tahiyatul mubarakatuh, salawatu taibatullah, sampai asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kemudian yang keempat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tidak usah, Allahumma salli ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Itu tidak usah itu. Setelah itu apa? Assalamualaikum. 5 hal. Ini yang wajib. 5 hal pun tidak harus harga mati. Ternyata Fatihah belum hafal, nak. Oh ya udah, hafalnya apa? Qul huwallah. Enggak hafal juga, nak. Oh. Bisa zikir enggak? Zikir apa? La ilaha illallah, Mbah. Ya kalau la ilaha illallah mah bisa. Ya sudah salatnya pakai la ilaha illallah. Tapi nanti habis salat belajar, Mbah ya. Ya, digampangkan. Nah itu. Jadi sebisanya. Baru nanti setelah keluar dari sholat diajari lagi perlahan, sedikit demi sedikit. Bisa saja karena tidak bisa apa-apa, berdiri tok ngikut, sah itu sudah, karena semampunya. Jangan langsung mulai kabira walhamdulillah, itu sunnah. Kemudian subhanallah rabbiyal azimi itu juga sunnah bacanya. Tahiyat awal sunnah untuk orang tua. Bagi yang belum bisa, sah dengan itu. Yang sudah bisa pun juga sah, tapi kelewatan gak mau dengan yang sunnah. Pahalanya kurang nanti. Jadi ini caranya mudah. Tidak ada orang yang tidak bisa sholat. Kalau ada orang yang tidak bisa sholat, maka itu yang salah gurunya. Dan banyakan ini orang tua itu mau belajar sholat itu digampangkan. Karena ada orang ngomong, ah sholat itu susah, saya gak punya hafalannya. Sudah begitu, suruh belajar sama anak-anak kecil. Kan kacau. Anak umur 7 tahun, dia suruh tua, umur 60 tahun, ya cucunya saja sudah enggak ada yang kecil-kecil. Nah kalau dia sama buyutnya itu, kan kacau ini. Ustadznya pasti yang salah. Tolong sederhanakan, bisiki sama orang-orang tua itu, sholat gampang. Ada orang sholat jenazah itu rupanya selama ini hanya ikut-ikutan, enggak ngerti apa yang dibaca. Oh iya sholat jenazah, ya Allah Akbar, Assalamualaikum, Waalaikum. Itu tak selesai, karena tidak ngerti bagaimana sholat jenazah. Dipikir sholat jenazah susah. Termasuk niat harus pakai bahasa Arab yang panjang. Akhirnya, gak apal, gak sholat sunat. Saya mau sholat duha, ustadz, gimana doanya sholat duha? Ustadznya ngajari, usolli sunnata duha rokata ini mustaqbilal qiblati ada lillahi ta'ala. Ingatnya ta'ala, toh. Gak apal, gak usah sholat duha, repot. Bilang aja, bu, ngadep ke qiblat, aku sholat duha. Allahu Akbar, Allah tahu, selesai. Karena mengucapkan dengan lidah hanya sunnah saja. Kadang-kadang terlalu banyak aturannya ini ustadz ini, repot. Saya mau sholat witir, gimana caranya? Sholli sunnatul witir, bisa enggak? Aduh repot, apal ustadz, enggak apal. Langsung saja baca gimana? Saya sholat witir, Allahu Akbar, beres, Allah tahu. Sholat duhur, diajari usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati ada'a ma'umman lillahi ta'ala. Enggak apal nak, sudah apal. Mbah ini kok gak apal-apal? Oh, ya sudah apal, padahal gak apal itu. Akhirnya pulang gak mau sholat. Bilang aja Mbah, sholatnya begini, aku niat sholat duhur, Allahu Akbar, beres. Sholat duhur berapa rakaat? Semua orang tahu, gak usah dikasih tahu, Allah lebih tahu. Anak kecil aja tahu kan, orang tua tahu, Allah lebih tahu. Jadi menyebut bilangan rakaat itu adalah sunnah. Jadi perlu itu, jadi kadang-kadang perlu dilihat sebabnya ya. Kalau ada orang sampai 60 tahun tidak sholat, biasanya adalah mungkin kurang ada yang melakukan pendekatan. Enggak bisa berdiri boleh baring, apalagi orang sudah tua, asam urat, kalau sudah duduk berdiri enggak bisa, dipaksa sama anaknya, sakit. Sudahlah nak, enggak usah sholat, sakit sholat. Bisa begitu nanti. Enak duduk-duduk, sudah, Mbah bisanya duduk. Iya duduk Mbah. Ya sudah, enggak usah berdiri. Selesai, paling gampang masalah sholat itu, maka jangan dipersulit. Kemudian kalau ada orang sepanjang hidupnya tidak sholat, apakah dia bakal disolati atau tidak kalau mati? Kalau sepanjang hidupnya tidak sholat tapi masih mengatakan sholat itu wajib, ditanya saja waktu dulu tuh sholat wajib enggak? Kalau dia mengatakan sholat wajib, kenapa kamu tidak melakukannya? Ketawa dok, wajib, wajib. Nah, dia masih Islam. Maka menurut madhab jumhur ulama, menurut madhab Imam Abu Hanifah, menurut madhab Imam Malik dan madhab kita Imam Syafi'i, orang tidak sholat, asalkan dia masih meyakini sholat itu wajib, dia masih dihukumi sebagai seorang muslim, kalau mati dia disolati dan dikubur di kuburannya orang Islam. Tapi menurut madhabnya Imam Ahmad bin Hanbal, Anda bukan Hambali loh ya, Anda Syafi'i. Menurut madhabnya Imam Ahmad bin Hanbal, menurut madhab Hambali, kalau ada orang meninggalkan sholat males-malesan kayak begitu, hukumnya murtad, makanya tidak usah disolati. Ini ada perbedaan ulama. Jadi kalau ada orang yang berfatwa di Indonesia dengan fatwa yang ini, ya enggak benar. Di Indonesia umumnya madhabnya Syafi'i, yaitu tetap disolati dan dikubur di tempatnya orang Islam. Tapi dosanya gede, enggak tahu diampuni atau tidak, Allah diserahkan kepada Allah. Kalau tidak diampuni, na'udzubillah.